Salatum minallah wa al-fasalam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus al-mukarram Ustaz Haji Zainal Arifin, dan yang sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Eko Patrio, keluarga besar Ibu Wiwi Dwi Aryantini, keluarga besar Ibu Tri Haryanti, dan segenap para tokoh keluarga besar Partai Amanat Nasional, baik dari DPP, DPW, DPD, dan seluruhnya, hadir di tengah-tengah kita abang saya Bang Haji Dedi Miing Gumelar, dan segenap seluruh para orang tua, para tokoh masyarakat, para calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, yang insya Allah mudah-mudahan hajat dan keinginan semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka mengiringi doa almarhumah orang tua kami, Ibu Hajah Jamini binti Sumo Fardi, yang mudah-mudahan dan kita yakini apa yang kita baca dari awal, dari mulai takhtimul Quran, pembacaan suratul Yasin, pembacaan zikir, tahlil dan tahmid, serta doa-doa yang kita panjatkan malam hari ini, agar beliau almarhumah diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 5 jam. Jadi ini bukan ceramah ini, Mas Eko. Ya, ini mah kultum, ya, kuliah terserah antum. Jadi nggak apa-apa. Al Imam Abu Duraib pernah berkata, beliau bilang, innamal mar'u ahadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'an. Orang itu kalau sudah tiada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhumah sudah meninggalkan kita 40 hari yang lalu. Berarti beliau telah banyak meninggalkan cerita-cerita yang baik terhadap kita semua yang hadir, terutama keluarga besar. Ya, maju-maju. Lu. Sini, enggak apa sini masih lu dah. Maju terus. Terus enggak apa-apa. Terus ntar penceramahnya ke tangga. Iya Mas Eko. Ayo bang, ya masih lega, masih lega. Ya, ya, masih lega. Ya, benar. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, duduk. Duduk. Ya, saya juga masih ini. Oh, ya. Ya, bisa dilanjut. Ya, Mas Eko, misi. Tidak izin Mas Eko, ya. Mas Eko, tidak izin. Jadi almarhumah 40 hari yang lalu meninggalkan kita, sudah banyak meninggalkan cerita-cerita. Maka kita yang masih hidup sekarang ini sedang bikin cerita buat orang yang kita tinggalkan. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kita tinggalkan nanti. Sebab kenapa? Pepatah mengatakan, macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading. Kita pun semua manusia pengen meninggal dunia, meninggalkan hal-hal yang baik. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Maka malam hari ini saya yakin Mas Eko beserta seluruh keluarga besarnya, beliau mengenang kembali kebaikan-kebaikan almarhumah. Semasa hidupnya beliau banyak meninggalkan cerita yang baik-baik. Inilah pentingnya kita untuk meniru, menceritakan hal-hal yang baik orang yang setelah tiada di dunia. Karena semua kita bakal merasakan apa yang dirasakan almarhumah. 40 hari yang lalu beliau dipanggil Allah. Siapa tahu besok kita yang dipanggil sama Allah. Mati misteri. Jangan kita merasa muda. Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang gongnya seger, cucunya duluan. Kita enggak tahu. Matinya ngacak. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, Nike Ardila. Mati sampai sekarang. Alda Risma Sukma Ayu mati. Poppy Mercurin masih perawan. Mubazir Gora. Teman saya Budi Anduk 40 tahun beliau mati. Masih muda. Ade Namlung artisnya, artis 38 umurnya mati. Ricky Jo penyiar bola 41 mati. Haji Mas Said 40 tahun mati. Olga Saputra 32 tahun mati. Jupe 37. Jupe 37. Jupe 37. Jupe 37. Semua banyak infotainment, wow, menayangkan berita, banyak komentar di Facebook. Kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Bebannya gede maksudnya. Beban hidup. Ditinggal sama Gaston. Luar biasa. Jangan kita merasa muda. Saya punya sahabat almarhum wal maghfurah Ustaz Jepri Al-Bukhari Uje, 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari. Naik motor ninja 600cc. Woi, malam nabrak pohon palem, pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kok. Iya. Maka jagain pala. Pala kejedot mati. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Kamu mesti enggak tahu. Pala komang-komang. Jangan kita merasa muda, Ustaz. Saya ini kaya, mati jauh enggak? Kaya mati, miskin mati, bahkan yang miskin duluan. Belum dapat graduit, BPJS ditolak. Gemuk mati kurus? Mati. Mati, Bang. Jangan kita merasa gemuk, usah saya sehat gemuk. Enggak, bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati. Kata dokter, Mohon maaf. Kata dokter. Saya nanya langsung, kok bisa begitu, Dok? Karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, enggak ada tempat buat napas. Yang kurus pada girang. Alhamdulillah, Dok, saya kurus ini. Kata dokter, yang kurus juga cepat mati, Ustaz. Kenapa? Kurang gizi. Gemuk mati, kurus mati. Semua kita pasti mengalami kematian. Innamal mar'u ahadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'an. Itu bikin cerita. Karena kita sebelum tinggal di dunia, tinggalnya lama, Pak. Jauh tinggal di alam arwah. Sebelum ruh kita diciptakan, jasa diciptakan, ruh sudah diciptakan oleh Allah. Di alam arwah ruh kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, apakah kamu mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab, qalu bala syahidna, ya Rob, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ternyata kita sudah tekan kontrak di hadapan Allah, tertanda Eko Patrio. Stempelnya gede. Ada stempelnya. Tidak kekal kita di alam arwah, pindah lagi kemana? Alam arham, alam kandungan emak. 9 bulan kita tinggal di situ. Ada yang 2 tahun yang keluar langsung kumisan. Kelamaan ngetem. 9 bulan kita hidup, emak udah kesiksa. Dari 2 bulan muntah tiap jam, yang diminta yang aneh-aneh lagi ngidam. Itu perjuangan emak. Tengah malam pengen banget nyium pala. Malah kereta. Luar biasa, 9 bulan tambah kesiksa. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan emak kita. Tidur miring kayak nomor 3, cerentang kayak kubah masjid. Tengkurup takun jomplang, perjuangan emak. Masya Allah, detik-detik mau melahirkan. Perut sakit, mules, penyakit 1000 jadi 1. Nyari suaminya, aduh Bang, ya Allah Bang, sakit banget Bang. Suami nyamperin dikit aja ngomongnya, sabar aja Neng, emang udah bagian lu, segitu buat. Padahal yang rasain luar biasa emak, dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Itu pembukaan 3 aja pinggang belakang rasanya pegel, panas Bang, itu pembukaan 3 doang. Katanya, kemana? Maksud saya bunting. Keluar anak brol ke alam dunia, emak sakit, emak masih perih, berlumur darah sambil ngerintih emak. Alhamdulillah, anak gua selamat. Enggak ada emak-emak abis ngelahirin marah-marah, keluar anaknya tunjuk gara-gara lu sialan. Malam mas sayang dimandiin, dibedok, ditimbang, dikudang, disanyiin, sampai lupa sama anak tapa saking sakitnya beranak tuh, gue Allah sampai lupa ampun anak yang nggak tahu anak siapa, anak tapa, lakinya ngomong itu barusan lu beranak ya, luar biasa. Keluar kita brol ke alam dunia, berapa lama tinggal di alam dunia ini hanya Allah yang tahu. Maka Rasulullah pernah berkata, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Maka hidup ini permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu 45 kali 2 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin. Maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak, poin banyak jadi pemenang. Besok penentuan Persija. Apalah. Itu yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema. Tahu waktu dibatasin. Dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak, poin banyak jadi pemenang. Kita pun sama hidup di dunia, dibatasin waktu. Ada yang 60 tahun, 50 tahun. Kalau nyontok Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatah hidup kita cuma 63. Kalau nyontok Nabi 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan, haram makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang bersyukur lagi. Bersyukur dapat bonus. Ya Allah. Dibatas. Yang namanya main dibatasin waktu, ada yang ngawasin siapa? Jalannya pertandingan, wasit yang ngawasin. Kita pun dalam hidup di dunia ada yang ngawasin siapa? Rakib atid, CCTV-nya Allah yang ngawasin, yang enggak pernah tidur. Bikin pelanggaran wasit marah, print kartu kuning, dikasih peringatan. Main jangan begitu dong. Ikutin aturan main yang benar. Jangan sampai lagi enak-enak main kita sering bikin pelanggaran, wasit marah, print kartu merah, diusir. Belum sempat ngegolin, diusir dari tengah lapangan. Artinya belum sempat ngumpulin poin, belum sempat ngumpulin amal soleh, mati. Ya Allah. Kita pun sering dapat teguran nih. Apa tegurannya berupa musibah yang Allah kasih negeri kita Indonesia yang begitu luas. Indonesia 17 ribu pulau lebih. Ngapa? Iya, iya, ketung dalam Haji Zulkifli Hasan. Suruh ke sana kemarin. Terus ini. Biar kok iklannya rame nih. Kita sering dikasih teguran, dikasih peringatan. Negeri kita Indonesia luar biasa, hampir 17 ribu pulau lebih, 17 ribu pulau, negara besar dan kaya, 17 ribu pulau, 17 ribu pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Itu nambah lagi dua, rame. Ditegur kita bang melalui apa? Melalui makhluk Allah yang lain. Siapa makhluk Allah yang lain? Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk. Makhluk gak bakal bergerak kalau gak ada yang gerakin. Siapa yang menggerakkan? Sang Khalik. Kata Allah, gunung batuk lu, batuk tuh gunung. Gunung demo bang, Merapi udah muntah, anak Krakatau meriang, Sinabung udah muntah, Semeru ampok, sakit. Gunung demo, kalau kita demo polisi Satpol PP yang nanganin. Kalau gunung demo, siapa yang berani ngademin? Mbak Marijan udah tewas. Udah ketemu sama temennya Mbak Surip. Dalam kubur kata Mbak Surip, tenang aja Mbak Marijan, tak gendong, aman. Air datang lu yang banyak, banjir di mana-mana. Angin muter lu yang kencang, kata Allah, muter puting beliung. Ya Allah, puting beliung bang, puting beliung. Kalau putingnya doang masih meninggal. Aduh, beliungnya. Satu peringatan, hidup hanyalah permainan dan sandiwara. Sandiwara kan sinetron. Sinetron ada batas waktunya bang. Emak-emak sering nonton sinetron. Nonton sinetron, datang. Alhamdulillah. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban. Abang saya, Bang Haji Zulkifli Hasan, pimpinan ketua umum. Apa itu? Ya bang. Salam, dari kong Haji Omak. Mantap udah ini mah kalau ketua datang mah. Maksudnya kok lain, ketua lain. Kalau sama aja masih posisi. Di sini ada di sini semua bapak-bapak. Ini kan rumah saya kok bapak sama. Luar biasa bang, masya Allah. Hidup permainan dan sandiwara. Yang namanya sandiwara sinetron bang, sinetron ada batas waktunya kok. Ini para pemain sinetron tahu dibatasi waktu, ada batas waktunya. Lagi seru-seru nonton sinetron, ibu-ibu, emak-emak tuh kalau di SCTV sering nonton jam 9 tuh malam ada sinetron yang namanya Orang Ketiga. Lagi seru-serunya itu bang, kesian banget si Afifah. Saya maaf Ipan, gara-gara si Aris yang rese itu. Aris, udah meriunin gara-garanya emang dulu. Bener, rese banget tuh. Padahal kan si Afifah ada yang demenin tuh ya. Si Rangga perhatian banget sama si Afifah. Cuman si Yuni udah mencinta sama si Riko waktu itu. Kan udah gak lama gak teman-teman, dia demen sama Aris aja tuh si Yuni. Lagi seru-serunya Yuni ketemu sama Afifah di hutan. Berantem ada Aris, ada tulisan di pojokan TV. Bersambung. Nenek-nenek keserbat nonton. Buset, abis nih pel.